بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن وشرفنا بشهر رمضان والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيدي ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أيها الحبائب الكرماء والعلماء الأعزاء والإخوان الأحباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh kita malam-malam ini mendapatkan anugerah yang besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tetapkan iman dan Islam, dan Allah berikan keyakinan yang sempurna insyaAllah di hati kita, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi utusan Allah. Bahwa Al-Quran adalah imam kita, panduan kita yang paling benar, satu-satunya yang datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Mari Islam, iman, yakin kita ini kita jaga dengan meningkatkan implementasi pembuktian-pembuktian daripada penuhanan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kita tidak bersandar, bahwa kita tidak mengandalkan, tidak menyembah, tidak meminta, tidak berharap kecuali daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah toladan kita, panutan kita, tidak yang lain, hanya Nabi Muhammad SAW. Yang lain entar diukur dulu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, kita ikuti, kalau tidak kita buang. Dan tidak ada petunjuk untuk akhlak kita, untuk perilaku kita, untuk segala urusan kehidupan kita, kecuali yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Telah aku gampangkan Al-Quran untuk diingat, untuk dipelajari, untuk difahami. Tidak sadarkah kamu? Enggak ada kitab yang mudah untuk difahami, dipelajari seperti Al. Coba bayangkan berapa juta manusia hafal Al-Quran. Adakah kitab yang bisa dihafal seperti Al-Quran? Coba ente baca koran, majalah, hafalkan. Pecah kepala ente enggak bakal bisa hafal. Tapi Quran 30 juz ini subhanallah, bukan hanya orang Arab. Orang Indonesia enggak paham bahasa Arab, ribuan jutaan hafal. Orang Cina hafal, orang Amerika hafal, orang Belanda hafal, orang Jepang hafal Al-Quran ini. Masya Allah. Subhanallah. Tahu Quran ini diturunkan oleh Allah di mana? Pada masyarakat siapa? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula. Allah membangkitkan, mengutus seorang nabi di kalangan orang-orang buta huruf. Logika mengatakan spekulatif, spekulasi yang sangat tinggi. Tapi subhanallah, strategi robbani. Allah maha tahu, wallahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah maha tahu di mana akan ditempatkan risalahnya ini. Strategi robbani. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Kamu sebelumnya belum pernah membaca buku dan belum pernah menulis dengan tanganmu. Sekiranya kamu pernah membaca dan pernah menulis, idzal lartabal mubtilun, orang-orang yang selalu mencari kebatilan akan dapat meragukan kebenaranmu, bahwa ini memang bukan wahyu, ini hasil belajar, ini nulis. Tapi karena faktanya Nabi Muhammad belum pernah membaca dan belum pernah menulis, gak ada gurunya, maka dari mana akan dibantah kebenaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernah dituduhkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini belajar dari seseorang karena sering kumpul di situ, seorang pandi besi. Tapi orang pandi besi itu orang Persia, lisannya ajam. Allah subhanahu wa ta'ala mang lisanul ladina yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadha lisanun arabiyun mubin. Lisannya orang yang dituduhkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belajar darinya, itu lisannya lisan ajam, orang Persia. Wa hadha lisanun arabiyun mubin. Tapi ini lisan Arab yang jelas, luar biasa. Ma umma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhuttuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Subhanallah, ini jawaban Allah. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Mukjizat. Kalau Nabi Muhammad SAW begitu diwahyukan langsung hafal, beliau seorang nabi, bukan hanya seorang abqari yang jenius, bukan. Tapi subhanallah, coba ambil hikmah dan rahasia ini. Di balik kekurangan bangsa Arab yang tidak bisa membaca menulis, mereka diberi oleh Allah SWT suatu daya ingat yang luar biasa yang mungkin tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain saat itu. Bangsa Arab yang tidak bisa membaca menulis, justru bangsa itu yang menjadi kebanggaannya adalah sastra. Sastra. Karomah seseorang, kedudukan, ketokohannya semua itu ditentukan bagaimana mereka itu bisa mengubah sastra. Subhanallah. Naam. Manusia kadang-kadang diberi kekurangan di satu sisi, itu memicu dia untuk memberdayakan sisi yang lainnya untuk menutupi kekurangannya. Orang-orang yang banyak hafal Quran umumnya orang-orang buta. Banyak orang-orang buta hafal Quran lebih mudah. Kenapa? Ya. Karena orang buta tidak bisa melihat, tidak bisa menulis, sehingga mereka terlatih untuk menajamkan ingatannya. Dan bangsa Arab terlatih untuk itu. Sehingga sastra itu menjadi kebanggaan mereka. Dan nilai mereka dalam sastra itu kalau mereka ketika mengubah sastra itu dari sisi spontanitasnya, irtijal. Kemudian kandungannya, banyaknya. Kalau pernah ditemukan satu orang menggubah sastra di negara Arab itu. Zaman Jahiliyah ini. Tapi diketahui dia itu pernah menulis, menukil. Menulis. Begitu ketahuan dia bisa menulis, langsung tidak dapat nilai. Dianggap dia menukil dari kalamnya orang. Tidak spontanitas keluarnya. Luar biasa. Lihat ini. Itu bukan hanya Nabi Muhammad SAW, masyarakat sekitar situ. Begitu wahyu ini dibacakan oleh Nabi Muhammad, mereka langsung hafal. Ya kalau surat pendek, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita juga bisa cepat hafal. Tapi yang luar biasa, satu peristiwa. Turun satu surat, yang surat ini cukup panjang. Yaitu surat Al-An'am. Tidak seperti biasanya. Biasanya turun ayat 2, 3, 4 digabungkan dengan ini, digabungkan itu yang menyuruh Rasulullah. Al-hiki hadihi bitilka, hadihi bihadihi. Itu Rasulullah SAW yang menurun itu. Tapi surat Al-An'am ini satu surat lengkap turun sekaligus. Dan panjang itu berapa sofa, berapa halaman. Ketika dibacakan ila Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata kepada yang hadir, adakah di antara kamu yang hafal surat yang tadi saya baca? Angkat tangan seorang sahabat. Waktu itu masih kanak-kanak. Masih kanak-kanak. Maka itu, ini juga rahasia. Orang mau cerdas, mau menghafal segala macam apa itu masa kanak-kanak. Karena masih jernih anak itu. Kalau baca Quran, doa-doa itu, anak-anaknya paling cepat bisa. Kalau sudah tua, umur, suake dan dasi. Ya, isinya macam-macam. Kalau masih anak-anak ini fresh masih. At-ta'allum fis sigar kan naqshi alal hajar. Wa ta'allum fil kibar kan naqshi alal ma. belajar di waktu anak-anak itu seperti mengukir di atas batu, enggak hilang-hilang. Tapi belajar di waktu dewasa itu seperti ngukir di atas air. Diukir hilang, diukir hilang. Maklum di sini wis wake wisan. Ya. Seorang sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud angkat tangan, "Saya ya Rasulullah hafal." Bacakan. Dibaca Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dari awal sampai akhir tidak satu huruf pun yang luput. Masya Allah. Mukjizatul Quran bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Sudahlah. Ini Quran luar biasa. Kalau untuk satu majelis enggak selesai bicara Quran. Sepanjang hidup pun kita akan menggali ini mukjizatul Quran enggak akan selesai. Tapi tadi disebutkan sama Habib Muhammad, tahu Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Bulan yang kita ada sekarang ini. Kenapa bulan ini begitu mulia? Dijadikan oleh momentum pengampunan dosa, dijadikan momentum oleh Allah pelipat gandaan pahala. Tahukah rahasianya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Syahrul Ramadan Allah turunkan di situ Al-Qur'an. Kemudian Allah enggak bicara Ramadannya. Tahukah Al-Qur'an? Hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Itu hudan linnas, petunjuk jalan bagi manusia. Termasuk mukjizatul Quran, walaqad yassarnal Quran lidzikri, mudah Quran itu untuk dihafal, fahal mimudzakir. Kenapa? Karena ini hudan linnas, bukan untuk orang Arab, sehingga orang Jepang, orang Cina, orang Amerika, orang Indonesia bisa semua baca Quran. Karena Quran ini bukan hanya untuk orang Arab. Nah, lah kalau Quran bisa hanya difahami, dipelajari oleh orang Arab, ya bukan hudan linnas, hudan lil Arab. Tapi ini benar-benar hudan linnas. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Nah, ini Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa mendapati bulan itu puasai. Sebagai apa? Penghormatan. Puasai maksudnya berhenti, stop segala macam aktivitas yang tidak sesuai dengan moral, dengan nilai. Puasai. Puasa syara'an ya imsak anil akal wasyurub wal jima', itu syara'an. Tapi makna lebih luasnya, berhenti kamu dari segala aktivitas yang tidak benar, dari maksiat, dari mengikuti hawa nafsu, dari segala angka murka dan semuanya, berhenti kamu semua dari itu. Demi apa? Menghormati Al-Quran. Dan kalau kamu menghormati bulan ini karena diturunkan Al-Quran petunjuk hidup ini, Allah janjikan apa? Tadi disebutkan Ummah Hadad. Allah jadikan ini momentum pengampunan dosa, pelipat gandaan pahala. Man shoma ramadana, sabda Rasulullah SAW, imanan wa qamahu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Barang siapa puasa Ramadan dasar iman dan ikhlas berharap pahala yang janjikan oleh Allah, dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah. Ini semua berkat Al-Qur'an yang diturunkan Allah di bulan Ramadan. Wa fi riwayah ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dosanya yang lalu maupun yang akan datang diampuni oleh Allah. Pernah seorang tanya sama Imam Haddad, "Ya Habib, kalau dosa-dosa yang lalu diampuni kami paham, tapi dosa yang akan datang diampuni itu gimana?" Apa kita maksiat enggak apa-apa gitu? Kata Habib Haddad, "Maghfirah itu dari asal kata ghafur, ghafrun. Ghafara yaghfiru ghafrun. Ghafrun itu satrun. Satar itu artinya hijab, penghalang." Artinya kalau seseorang itu dosanya yang akan datang diampuni, artinya kalau dia puasa betul-betul, puasanya diterima, maka dia akan dijaga oleh Allah, diberi taufik hidayah oleh Allah untuk tidak melakukan dosa setelah itu. Dan kalaupun kena dosa, manusia tidak bisa luput dari itu. Illal lamam, innallaha wasi'al maghfirah, dia diilhami istighfar, tobat, minta ampun, insyaAllah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Luar biasa. Maka dari itu ayo betul-betul puasa. Al-Quran jadikan panduan. Kurang mukjizat apalagi Al-Quran. Mana? Coba carikan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi surati min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu dengan apa yang aku turunkan pada hamba-Ku ini, silakan kamu bikin kitab panduan sepertinya. Panggil pakar-pakarmu selain Allah. Kalau kamu benar. Semua huruf per huruf, bukan kata per kata. Bukan kalimat, huruf per huruf mukjizat. Dan manusia umat Islam kadang-kadang ingin jaya, ingin mulia, ingin bahagia, gak pakai panduan Al-Qur'an. Waman asdaqu minallahi qila, waman asdaqu minallahi haditsa? Siapa yang lebih benar ucapannya? Siapa paling benar perkataannya? Allah, ikuti semuanya. Semakin kita ngikuti Allah, semakin hidup kita bahagia, jaya. Lihat apa yang terjadi. Ya, kita menyesal. Kita prihatin. Ya, al-Yahud sekarang ini mereka melakukan kejahatannya kepada kita. Umat Islam dibombardir, dibomin, dibunuhin anak-anak, perempuan-perempuan di Palestina. Mereka mengklaim wilayahnya itu adalah wilayah mereka. Dan saya membaca satu buku, mereka punya program menciptakan Israel Raya yang wilayahnya dari Siprus sampai seluruh Jazirah Arab. Itu diklaim sebagai wilayahnya. Mereka mengharapkan terwujudnya Israel Raya pada 2015. Dan tanda-tandanya sudah kelihatan sekarang. Dan ini kalau mereka mau mengebom ke Gaza, Gaza itu tempat kelahirannya Imam Syafi'i dulu. Gaza, ya. Itu mereka sudah punya rencana, saya pernah baca, akan dibarengkan dengan Piala Dunia. Karena banyak anak-anak muda, terutama di negara Arab itu, kalau sudah Piala Dunia, itu mereka sibuk urusan itu, sehingga kadang kurang berpikir. Di saat mereka lalai, lengah, di situ. Saya sudah baca itu. Jadi ini bukan hal baru kalau mereka akan melakukan pengeboman terhadap Palestina pada bulan ini, Ramadan, saat Piala Dunia, yaitu itu. Sedangkan kita lihat Piala Dunianya, lihat bal-balannya. Bangga dengan Yahudi-Yahudi yang main itu. Termasuk David Beckham, kebanggaan itu orang banyakan. Itu siapa itu? Yahudi itu. David Beckham ini termasuk donatur tetap Israel. Untuk mewujudkan Israel Raya itu David Beckham itu yang dibangga-banggakan sama orang Islam. Mahtala Yahudiun bimuslimin illa wahamma ala qatlih. Tidaklah seorang Yahudi berduaan dengan seorang Muslim, sabda Rasulullah SAW, melainkan Yahudi itu berkeinginan untuk membunuhnya. Ini sedekah Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatuhum." Al-yahud wan nasara tidak akan pernah ridha melihat kamu hidup enak melaksanakan ajaran agamamu hingga dengan bermacam macam cara. Hatta itu lil ghayah. Mereka akan berusaha dengan segala cara hingga kamu ikut cara hidup mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala firman di ayat yang lain, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina asyraku wa la tajidanna aqrabahum waddatal ladina amanu al ladina qalu inna nasara dalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Akan kamu temukan, pasti akan kamu temukan, karena di situ ada lam taukid dan nun taukid. La tajidanna, manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah al yahud, orang-orang Yahudi. Walladzina asyraku, dan orang-orang musyrikin yang menyembah berhala. Faktanya, udah kamu lihat, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang memerangi Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin yang menyembah berhala. Kalau di sana di Palestina, orang-orang Yahudi. Kalau di Myanmar, penyembah berhala. Dan di mana-mana, di Thailand juga, di Patani, semuanya itu yang memusuhi umat Islam. Lah, umat Islam tinggal kembali pada panduannya. Tapi sayang, musuh dijadikan kawan. Kawan sesama itu tidak ada toleransinya. Beda kelompok, beda majelis, beda masjid, kadang-kadang tukaran umat Islam. Beda jamiah, beda organisasi tukaran. Sesama orang Islam, bukan yasuddu ba'duhum ba'dho. Bukan saling menguatkan, membantu, mendukung. pertukaran sesama umat Islam. Tetapi Yahudi, Nasara diajak rangkulan, makan bareng. Segalanya macam-macam. Diikuti semuanya. Dan ini misdak kebenaran sabda Rasulullah SAW. La tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dahlu juhra dabbin ladakhaltumuh. Kamu nanti di akhir zaman akan mengikuti manusia-manusia sebelum kamu. Setapak demi setapak, selangkah demi setapak, selangkah. Umpama pun mereka masuk lubang biawak, kamu pun akan ikut-ikutan masuk ke sana. Para sahabat tanya, Al-Yahud wa Nasara ya Rasul? Apakah orang-orang itu Yahudi Nasara diikuti umat Islam di akhir zaman? Qala faman. Siapa lagi kalau bukan mereka, sabda Rasulullah. Kalau kita ingin jaya, ingin mulia, kita tidak dihinakan, tidak dilecehkan, tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada Al-Quran, ajaran satu-satunya yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyadarkan kita umat Islam. Dan mari kita tidak boleh tinggal diam. Al-Muslim, akhul Muslim. Muslim, sesama Muslim saudara. Di sana yang disakiti, di sini juga kita merasa sakit. Kita paling tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ahlikil kafarat wal musyrikin. Allahumma ahlikil Yahud wa Nasara. Allahumma dammirhum tadmira. Allahumma kharrib buyutahum. Allahumma dammirhum tadbira. Ala hadinia wa ila hadratil habib SAW. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.